Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Kemarin telah kita sebutkan syubhat yang pertama dari syubhat yang disampaikan oleh orang-orang musyrikin di zaman sekarang ini untuk membantah kenyataan bahwasanya orang-orang musyrikin jahiliyah lebih baik dibandingkan orang-orang musyrikin zaman sekarang. Mereka mengatakan bahwasanya kami ini mengerjakan sholat, puasa dan yang semisalnya. Kenapa kalian wahai ahli tauhid menyamakan kita sebagaimana orang-orang musyrikin jahiliyah, bahkan lebih parah kesyirikannya dibandingkan mereka? Nah, jawabannya ayat tadi yang disebutkan bahwasanya tidak ada khilaf di antara para ulama, seseorang yang membenarkan apa yang dibawa oleh Rasul namun mengingkari sebahagian saja dari apa yang dibawa oleh Rasul dikatakan sebagai seorang yang kafir. Ayatnya tadi yang tadi dibacakan, innalladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka Allah sebutkan sebagai seorang yang benar-benar kafir, mengimani sebagian yang dibawa oleh Rasul dan mengingkari sebahagian yang lainnya. Nah, sekarang kita bacakan penjelasan dari syarah syubhat ini berikut jawabannya oleh Syekh Al-Alamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. يقول رحمه الله بركات مؤلف رحمه الله أنهم إذا قالوا هذا apabila mereka mengatakan perkataan ini يعني أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله, yaitu anggapan bahwasanya mereka ini orang-orang musyrikin zaman sekarang mempersaksikan kalimat لا إله إلا الله dan Muhammad adalah Rasulullah sampai dengan akhirnya, sehingga mereka mengklaim dengan apa yang mereka persaksikan ini, kaifa yakununa kufaran, bagaimana bisa mereka dikatakan sebagai seorang yang kafir. Lihat para orang-orang yang melakukan aktivitas sedekah laut, mereka setelah aktivitas sholat, ketika datang puasa juga berpuasa, bahkan sebagian mereka berhaji, mereka membaca Al-Quran. Nah, dengan kenyataan-kenyataan ini mereka berkeinginan untuk menampik tuduhan ahli tauhid bahwasanya perbuatan mereka adalah perbuatan kesyirikan dan para pelaku-pelakunya dikatakan sebagai seorang yang musyrik, dan kesyirikan mereka lebih parah dibandingkan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin pada zaman jahiliyah. Naam. Jawaban dari syubhat ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah adalah, kita katakan, ini perhatikan, innal ulama ajma'u, sesungguhnya para ulama mereka sepakat, ala anna man kafara bi ba'di ma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya seseorang yang kufur terhadap sebagian apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa kadzdzaba bihi, dia dustakan sebagian yang dibawa oleh Rasul tersebut, dia dustakan, tidak mempercayainya, fa huwa kaman kadzdzaba bil jami' wa kafara bihi. Nah, keadaannya sama persis dengan seseorang yang mengingkari semua syariat Rasul dan mendustakannya, sama. Sehingga keadaan keduanya dari sisi hukumnya sama dan tidak ada perbedaan. Sama-sama kafir, sama-sama diancam sebagai ahli nar, tidak ada perbedaan antara jenis kekafiran keduanya. Tidak ada perbedaan ini kafir sedikit, ini kafir banyak. Ini kafir sebagian, ini kafir totalitas. Tidak ada perbedaan antara keduanya, mereka dikatakan sebagai benar-benar orang-orang kafir. Ulaika humul kafiruna haqqa. Allah sebutkan ayat ini berkisah tentang keadaan orang-orang yang diklaim oleh mereka orang-orang musyrikin zaman sekarang, yang beranggapan bahwasanya para pelaku kesyirikan-kesyirikan tersebut masih sebagai seorang muslim, bukan sebagai seorang musyrik, dan sebagai seorang yang mukmin, bukan sebagai seorang yang kafir. Ayat ini membantah syubhat mereka tersebut. Seorang yang menetapkan sebagian syarat Islam dan mengingkari sebagian yang lainnya, hukumnya sama persis dengan seorang yang mendustakan, mengingkari semua yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kafir dan bukan sebagai seorang yang muslim. Nah, demikian pula timbangan kesyirikan, bukan dilihat dari sisi banyak dan sedikitnya. Kalau semisal dilakukan jarang-jarang, bukan musyrik. Kalau semisal dilakukan secara berkesinambungan terus-menerus, berarti musyrik. Ini pembagian yang tidak dikenal di dalam Al-Quran, di dalam As-Sunnah. Naam. Allah sebutkan dalam Al-Quran, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau semisal engkau melakukan kesyirikan, takdirnya adalah isyrakan, disebutkan dengan lafad mufrad dan nakirah, artinya melakukan satu jenis kesyirikan apa saja akan menyebabkan terputus semua amalan pelakunya, dan di akhirat digolongkan sebagai seorang yang merugi. Naam. Demikian pula hadis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat adanya salah seorang yang mengenakan ikatan di lengannya, yang dia beranggapan dengan ikatan tersebut menyebabkan akhirnya dia akan mendapatkan kekuatan, kesehatan sebagai tolak bala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inji'ha fa innaka law mita wa hiya 'alaika ma aflahta abada." Lepaskan ikatan tersebut. Kalau semisal engkau mati dalam keadaan ikatan ini masih engkau kenakan, engkau tidak akan beruntung untuk selama-lamanya. Bahkan ketika berjihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian pada pasukannya dari kalangan sahabat, dari kalangan kaum muslimin yang berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkara-perkara yang dilakukan sebagian mereka kalau semisal masih melakukan perkara-perkara kesyirikan. Sehingga disebutkan dalam hadis ketika sedang berjihad atau akan berjihad, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan atau utusan untuk kemudian mengingatkan kepada pasukannya agar janganlah tertinggal di leher-leher kendaraan-kendaraan mereka adanya qiladah, adanya benang yang biasa digunakan oleh mereka orang-orang zaman jahiliyah untuk memanah, tali busur. Orang-orang musyrikin jahiliyah beranggapan bahwasanya apabila tali busur tersebut sudah menua, maka bisa dijadikan sebagai tolak bala, sehingga diikatkanlah di kendaraan-kendaraan mereka, tujuannya agar supaya senantiasa mendapatkan kesehatan dan keselamatan. Nabi mengingatkan mereka ketika dijumpai adanya salah seorang di antara mereka masih mengikatkan tali-tali busur yang sudah usang ini untuk kemudian langsung diputus. Naam. Ini lihat bagaimana bentuk penjagaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai nantinya ada di antara umatnya yang terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Naam. Kemudian disebutkan di sini oleh ma'alif, wa man kafara bi nabiyyin minal anbiya fa huwa kaman kafara bi jami'il anbiya. Demikian pula seseorang yang mengingkari, mengkufuri, tidak mempercayai, tidak mengimani seorang nabi dari nabi-nabi Allah, namun dia mengimani seluruh nabi selain nabi tersebut. Beliau menyebutkan kaman kafara bi jami'il anbiya, hukumnya sama persis dengan seseorang yang mengingkari seluruh para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Kazzabat qawmu adinin al-mursalin, sesungguhnya kaum 'ad telah mendustakan seluruh para rasul-rasul Allah tabaraka wa ta'ala. Padahal yang mereka dustakan adalah Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Allah sebutkan ia mendustakan seluruh para rasul-rasul Allah, menunjukkan ketika seseorang mengingkari seorang nabi, dia mempercayai selain dari nabi tersebut dan mengimaninya, dihukumi sebagai seorang yang mengingkari seluruh para nabi-nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, karena itulah di dalam pembahasan seputar arkanul iman disebutkanlah keimanan kepada nabi dan rasul dengan bentuk jamak, mengimani seluruh para rasul-rasul Allah. Al-imanu birusulihi, mengimani semua para rasul-rasul Allah azza wa jalla. Tidak hanya cukup mengimani satu rasul saja dan tidak mengimani seluruh rasul yang lainnya. Demikian pula dalam hal keimanan terhadap kitab disebutkan pula dalam bentuk jamak, beriman kepada kitab-kitab Allah. Tidak cukup mengimani satu kitab saja, tapi disebutkan dengan bentuk jamak, menunjukkan seorang yang mengingkari satu kitab dari kitab Allah yang Allah turunkan kepada nabi dan rasulnya, dia ingkari, tidak mempercayainya, mendustakannya, hukumnya sama persis seperti mendustakan semua kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada nabi dan rasulnya. Mengimani sebagian nabi, mengingkari sebagian nabi yang lainnya juga sama, hukumnya seperti mendustakan semua para nabi-nabi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, demikian pula apa yang disangka oleh orang-orang musyrikin tersebut yang beranggapan bahwasanya para pelaku-pelaku kesyirikan zaman sekarang bukan musyrik, mereka muslim, disebabkan karena mereka sholat, mereka puasa, mereka zakat. Ini anggapan yang salah, karena tolak ukur kesyirikan bukan dilihat dari sisi perbuatan-perbuatan mereka. Sebagian menampakkan Islam, sebagian melakukan kesyirikan, tidak. Tapi melihat kapan perbuatan kesyirikan dilakukan oleh seseorang, baik banyak atau sedikit, jarang atau rutin, maka akan menyebabkan pelakunya sebagai seorang yang musyrik, bukan sebagai seorang yang muslim. Dan ayat-ayat bahaya kesyirikan terkena kepada dirinya, wal'iyadzubillah. Nah, ini yang perlu untuk kemudian kita pahami secara bersama. Kemudian di sini mu'alif menyebutkan firman Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabilan ulaika humul kafiruna haqqan. Lihat ayat yang jelas yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Allah Azza wa Jalla maksudkan adalah orang-orang kafir kepada Allah dan Rasulnya yang berkeinginan untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Nah, termasuk pula di dalamnya membeda-bedakan antara Al-Quran dengan Sunnah. Seorang yang berkeinginan hanya menerima khobar dari Al-Quran, dari Sunnah, dia tolak. Ayat ini juga terkena kepada dirinya, membeda-bedakan antara perkataan Allah dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini juga termasuk pada kriteria orang yang seperti ini. Kemudian disebutkan oleh Allah, wa yakfuruna billahi wa rusulihi, mereka mengingkari Allah dan Rasulnya. wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, mereka berkeinginan untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya, dan mengatakan nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin, yang kita imani hanya sebagian saja, yang sebagian yang lain kita mengingkarinya. Wa yuriduna yattakhidhu baina dzalika sabila, mereka menginginkan dengan perbuatannya tersebut membenarkan perbuatan-perbuatan mereka, mencari jalan sebagai alasan bolehnya perbuatan mereka. Dan Allah sebutkan ulaika humul kafiruna haqqa, mereka adalah orang-orang yang benar-benar kafir. Tidak disebutkan dengan lafaz ulaika humul kafirun, tapi ditegaskan dengan taukid yang jatuh setelahnya, haqqan. Ulaika humul kafiruna haqqan, mereka adalah orang-orang yang benar-benar kafir. Sehingga tidak boleh seorang ragu untuk mengatakan seorang yang kafir sebagai seorang yang kafir. Naam. Wa qauluhu ta'ala fi bani Israel, Allah juga menyebutkan, mengkisahkan keadaan Bani Israel. Afa tu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'din, apakah kalian hanya mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab yang lainnya? Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila ashaddil 'adzab. Tidaklah balasan orang-orang yang seperti ini melainkan kerendahan, kehinaan di kehidupan dunia. Adapun di akhirat akan dikembalikan sehingga dia akan terkena azab yang demikian dahsyat. Ini ayat juga sebagai dalil tentang kufurnya mengimani sebagian kitab dan mengingkari sebagian kitab yang lainnya. Naam. Thumma daraba al-mu'allif li dzalika amthilah, kemudian di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, mu'allif rahimahullah menyebutkan pada bab ini beberapa misal, beberapa contoh. Misalul awal, misal yang pertama adalah as-shalah, salat, yang menetapkan tauhid mengingkari wajibnya salat dia kafir. Naam. Misal yang kedua adalah aqara bi wujudi ma sabaq, dia menetapkan kewajiban-kewajiban salat, kewajiban-kewajiban puasa, namun mengingkari dia menetapkan kewajiban salat, kewajiban zakat, namun dia mengingkari kewajiban puasa, fa innahu yakunu kafiran, dia digolongkan sebagai seorang yang kafir. Misal yang keempat beliau menyebutkan, man aqara bidzalika kullahu wa jahada wujubal haji fa innahu kafir, yang menetapkan itu seluruhnya, yang dia ingkari adalah kewajiban haji, ini juga kafir. Beliau berdalil khusus seseorang yang mengingkari haji dengan firman Allah tabaraka wa taala, walillahi 'ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara. Naam. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha kaya, tidak butuh kepada semua yang ada di alam semesta ini. Naam, Allah sebutkan dengan lafaz kafara, padahal yang diingkari oleh dirinya adalah kewajiban disyariatkannya ibadah haji oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Apabila hukum seorang yang kafir dengan misal-misal yang disebutkan oleh ma'alif rahimahullah terkena kepada kewajiban-kewajiban sholat, puasa, zakat, dan haji, maka terlebih lagi bila yang diingkari oleh seseorang adalah tauhid, yang dikufuri oleh seseorang adalah at-tauhid, dia tidak menerapkan tauhid, yang dia lakukan adalah lawannya syirik. Naam, tentu lebih lagi kita katakan pelakunya adalah sebagai seorang yang kafir, karena kewajiban yang paling besar yang Allah Azza wa Jalla wajibkan kepada seluruh hamba-hambanya adalah at-tauhid. Dengan tauhid inilah Allah mengutus para nabi dan rasulnya. Dengan tauhid inilah Allah turunkan kitab-kitabnya. Dengan tauhid inilah Allah Azza wa Jalla membedakan antara ahli nar dengan ahli jannah. Ahli neraka, ahli al-jannah, surga dibedakan dengan at-tauhid. Artinya seorang yang bertauhid akan dijamin dia akan dimasukkan ke dalam al-jannah. Naam. Kemudian disebutkan oleh ulama alif rahimahullah, wa man aqara bihadza kullihi wa jahada al-ba'tsa kafara bil ijma' wa halla damuhu wa maluhu. Seseorang yang menetapkan ini seluruhnya, sholat, ditetapkan sholat adalah sebagai perkara yang wajib, zakat juga demikian, puasa dan haji, yang dia ingkari adalah beriman tentang datangnya hari kebangkitan, dia tidak mempercayainya, maka pelakunya dikatakan pula sebagai seorang yang kafir, dan sepakat para ulama tentang kafirnya, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia berhaji, walaupun dia zakat, menampakkan amalan-amalan yang soleh. Nah, sepakat dia kafir. Halal darahnya dan halal pula hartanya. Nah, dia kafir. Tidak ada perbedaan antara dirinya dengan orang-orang kafir yang benar-benar kufur kepada Allah, kufur kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, qauluhu wa man aqara bihadza kullihi ay bi syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Dia menetapkan syahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah Rasulullah. Naam. Dia menetapkan kewajiban salat, kewajiban zakat, puasa dan haji. Walakin kadzdzaba bil ba'tsi, tapi dia mendustakan datangnya hari kebangkitan. Fa innahu kafirun billah. Maka hukumnya juga sebagai seorang yang kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini mu'alif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalil firman Allah yang terdapat dalam surah At-Taghabun ayat yang ketujuh, za'ama alladhina kafaru an la yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Naam, orang-orang kafir menyangka mereka tidak dibangkitkan. Katakanlah benar wahai Rabbku, kalian sungguh-sungguh akan dibangkitkan. Kemudian setelahnya kalian akan dikabarkan oleh Allah dengan seluruh apa yang kalian amalkan, dan yang demikian sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan bahwasanya seorang yang mengingkari datangnya hari kebangkitan sebagai seorang yang kafir, menyangka yang demikian adalah termasuk dari persangkaan mereka orang-orang kafir, menunjukkan seorang mukmin mereka mempercayai adanya hari tersebut, mengingkarinya adalah kekafiran. Dan mu'alif rahimahullah menyebutkan adanya kesepakatan di antara para ulama tentang hal tersebut. Nah, kemudian di sini Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah menta'liq dalil yang dibawakan oleh mu'alif rahimahullah, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi sampai dengan ulaika humul kafiruna haqqa wa'atadna lil kafirina azaba muhina. Sabaqal kalam ala hadhil ayah, telah lewat penjelasan yang tadi kita sebutkan tentang ayat ini. Wa qad saqa al muallif mustadillan bi ala anna al imana bi ba'dil haqq duna ba'din kafara bil jami'. Dan muallif rahimahullah berdalil dengan ayat ini tentang keadaan seorang yang mengimani sebagian kebenaran tanpa mengimani sebagian kebenaran yang lainnya, dikatakan sebagai seorang yang mengingkari seluruh dari kebenaran. Nah, sebagaimana yang beliau tegaskan pada ucapannya rahimahullahu ta'ala. Baik, kita bacakan perkataan muallif rahimahullah. Fa idza kana Allah qad saraha fi kitabihi anna man amana bi ba'dhin wa kafara bi ba'dhin fa huwa al kafiru haqqan. Apabila Allah azza wa jalla telah menjelaskan dengan gamblang di dalam kitabnya seseorang yang mengimani sebagian namun mengingkari sebagian yang lain, dikatakan sebagai seorang yang benar-benar kafir. Zalat hadhihi syubah, maka akan bisa kita tepis syubhat yang berasal dari orang-orang musyrikin tersebut yang mengklaim bahwasanya para orang-orang yang masih percaya dengan adanya makhluk selain Allah akan bisa memberikan kepada dirinya manfaat bukan sebagai seorang yang musyrik atau kafir namun sebagai seorang yang muslim disebabkan karena sholat, puasa, haji, zakat, maka syubhat ini akan bisa kita singkirkan dengan ayat dan penjelasan yang tadi disebutkan, akan hilang syubhat ini. Nah, sehingga subhanallah, kita melihat yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang berupaya untuk mengislamikan budaya-budaya kesyirikan, mereka tidak malu, ya kan? Penampilan mereka layaknya dukun, tidak mengenakan peci yang mereka kenakan sebagaimana layaknya para dukun-dukun, ya pokoknya seperti itulah. Nah, cincinnya banyak, jarinya banyak dipenuhi dengan cincin-cincin. Penampilannya juga tidak mengenakan pakaian-pakaian muslim. Wal'iyadzubillah. Belum lagi khurafat, demikian pula jimat-jimat dan tamimah-tamimah. Ini ada pada mereka. Mereka masih percaya adanya yang demikian-demikian. Wal'iyadzubillah. Menunjukkan bahwasanya ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ajaran yang murni, yang bersih dari noda-noda tauhid. Tidak tersisakan dengan ajaran Islam ini satu noda dan sekecil apapun noda dari noda-noda kesyirikan. Jangankan syirik besar, ketika seseorang bersandar kepada selain Allah Azza wa Jalla yang menyebabkan pelakunya kafir dan kekal abadi di neraka jahanam, syirik-syirik kecil saja diperingatkan dengan keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga beliau menyebutkan innama akhafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Perkara yang paling saya takutkan kepada kalian wahai para sahabatku adalah syirik kecil. Ketika ditanya tentang hakikat syirik kecil tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan makna ar-riya, yakni beramal tujuannya adalah agar supaya dilihat oleh orang-orang yang melihatnya bukan untuk Allah tabaraka wa taala. Ini jawabannya. Sehingga pada pembahasan setelahnya saya minta antum menghafal jawaban tersebut. Nah, di sini ada pertanyaan, saya baca pertanyaan ini sebelum kita akhiri ta'lim kita di malam hari ini. Kalau catatan santri yang masbuk, ini enggak ada kah? Ya, disiplin semua, ingat ya. Jangan bohong, nanti kalau bohong yang berdiri aminnya nanti saya suruh berdiri. Bagaimana hukum praktek ruqyah masal dilihat dari sisi prakteknya? Nah, kalau sesuai sunnah mungkin dikumpulkan orang-orang yang sedang kerasukan, kita ruqyah mereka, nah masalah. Nah, Apakah orang yang meruqyah dapat mengetahui seorang yang diruqyahnya sedang ditimpa penyakit ain atau yang semisalnya? Wallahu a'lamu bishawab. Al-muhim, kita bacakan kepadanya ayat-ayat yang berisikan tentang ruqyah. Nah, adapun ucapan-ucapan dari jin yang ketika itu mengatakan dia diutus oleh seorang yang hasad kepada orang ini dan yang semisalnya, jangan kita percayai. Nah, jangan kita percayai karena dia syaitan. Karena dia syaitan. Nah, kepada seorang manusia saja, kalau semisal dia fasik, tidak boleh bagi kita untuk langsung membenarkan ucapannya hingga tabayyun. Apalagi yang mengucapkan benar-benar syaitan. Benar-benar syaitan. Ini termasuk dari perkara yang diingkari oleh para ulama ketika kita meruqyah, kita berdiskusi dengan syaitan tersebut. Bahkan sampai bertanya-tanya tentang perkara-perkara gaib. Bertanya-tanya tentang perkara gaib. Namanya syaitan, misi mereka adalah menebarkan permusuhan. Nah, namanya syaitan menimbulkan rasa was-was di hati seorang mukmin tentang imannya. Sehingga yang disyaratkan adalah baca. Dia ngomong apa biarkan saja. Nah, Rasul mengatakan kepada Abu Hurairah, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia benar namun dia seorang pendusta. Ini Rasul katakan kepada Abu Hurairah dalam keadaan Rasul sallallahu alaihi wasallam paham yang disampaikan oleh syaitan kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah adalah kebenaran. Nah, beliau benarkan. Tapi sifatnya sebagai seorang pendusta tetap diperingatkan oleh Nabi kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Menghilangkan rasa was-was ketika sakit, jangan sampai nantinya ini disebabkan karena gangguan sihir, ain dan semisalnya. Ini jangan sampai ada was-was tersebut. Ini dikhawatirkan nantinya akan mengurangi iman karena syaitan itu akan bisa menggoda seseorang disebabkan karena kurang imannya, dia lalai dari menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla sehingga berhusnudzonlah seseorang kepada dirinya. Sehingga tinggalkan was-was yang seperti ini. Wallahu a'lamu bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pembahasan di malam hari ini. Wa subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa tafaddalu hafizakumullah.